Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Nah, ana aja yang baca ya, biar cepat ya. Qauluhu sabda Nabi SAW, ya, wahal, perkataan bukan, ya, sabda Nabi ya, ketika Mu'ad mengatakan apa? Wahai Nabi, apakah kita akan diazab dengan ucapan kita? Ya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih. Kata Nabi SAW, wahal yakubun nasa binari ala wujuhihim maqala ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia dilemparkan ke dalam neraka dengan wajah mereka yang tersungkur? Ya, dalam riwayat yang lain, atau manahirihim, ya, leher-leher mereka yang tersungkur. Illa hasaidu alsinatihim, itu merupakan hasil panen dari apa yang mereka peroleh dari lisan-lisan mereka. Ya, maka kata Syekh, fahada fihi khatarun khatarul lisan, maka inilah bahayanya lisan. Khatarul kalam, bahayanya ucapan. Ya, faqad yatakallamul insanu bisyirki wal kufri wal yakhruju minal Islam. Terkadang ada orang atau banyak orang yang berbicara dengan dia berbicara kesyirikan, kekufuran yang itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Waqad yasubbu dinah, dia mencela agama, wa yasubbu rasulah, mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yastahzi'u bid-din, mengolok-olok agama. Ini ucapan semua nih. Wa yakhruju minal Islam, akhirnya dia keluar dari Islam. Wa qala yaqulu kalimatal kufri wa hiya khafifatun 'ala lisan. Dia mengucapkan kekufuran, ucapan-ucapan kekufuran, padahal itu yang ternyata itu khafifah. Lisan ringan di lisan. Ya, walakinnaha tudhibu amalahu, namun itu menghilangkan semua amal dia. Wa yusbihu kafiran, dan jadilah dia orang kafir. Wa qad yatakallamu bil ghibati, terkadang dia mengucapkan kalimat ghibah, wan namimah, adu domba. Wa huma kabiratan, yang keduanya adalah dosa besar. Min kabairi dzunub, di antara dosa-dosa besar. Wa qad yatakallamu bi syahadati zur, terkadang dia mengucapkan persaksian palsu. Wa hiya ghalidatun wa syadidatun, yang sangat keras, hukumannya sangat keras, dan ya, yang ghalidhah, sangat berat dan sangat keras hukumannya. Wa kadzalika, demikian pula yahlif, dia bersumpah. Wa yakthuru minal aiman, dan banyak memperbanyak sumpah dengan ucapan dia. Wa minhal yaminu al-ghamus, ya, di antaranya ialah ya sumpah ghamus, ya. Sumpah-sumpah gomus, ini sumpah itu ada terbagi tiga macam. Sumpah gomus, kemudian sumpah al itu munafidah, ya. Satu lagi sumpah lagu. Ya. Sumpah lagu, kalau sumpah lagu itu enggak dihukum kalau dia melanggar sumpah. Ya. Nah, kalau sumpah gomus itu dia dihukum ketika dia melanggar sumpah. Ya. Yaminul gomus, bersumpah palsu dengan sengaja. Ya. Bersumpah palsu dengan sengaja, baik perkara yang sudah terjadi, apa yang terjadi, atau yang akan terjadi. Atau yang sedang terjadi, atau yang terjadi, baik dengan penolakan atau penetapan. Ya. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan melakukannya. Padahal dia melakukannya. Dia sadar bahwa dia telah melakukannya. Aku tidak melakukan, padahal dia melakukan. Ini sumpah gomus. Ya. Demi Allah saya tidak punya utang sama kamu, padahal dia punya utang. Itu sumpah gomus. Nah, itu maksudnya. Diambil dari kata goms, menenggelamkan. Karena sumpah ini akan menenggelamkan dia. Ya. Allati taghmisu sahibaha, sumpah gomus yang akan menenggelamkan pelakunya, finnar, di neraka. Wa kulluhu kalamun, semuanya adalah ucapan. Wa idza istamalta hadza, ya, alisan, jika Anda menggunakan lisan ini bil kalami thayyib, pada ucapan yang baik, asmarolaka, maka dia akan memetik buah yang baik untuk Anda. Semisal tasbih, tahlil, takbir, tilawatil Quran, berzikir kepada Allah. Wa idza istamaltahu, apabila Anda gunakan lisan Anda dalam ucapan yang buruk, fi kalami sayyi ahlakaka, akan membinasakan Anda. Wa awqa'aka finnar, dan akan menjerumuskan Anda ke neraka, iya dan billah. Ya, wa anta la tadri, dalam keadaan Anda enggak tahu. Faqat yusalli al-insan fil lail, terkadang seorang salat di malam hari, tahajud. Wa yusumu, dia berpuasa. Wa ya'malu ala amala salihah, dia beramal amal saleh. Lakinnahu yajlisu wa yaktab, namun dia duduk, dia berbuat gibah pada manusia. Wa yatakallam fihim, membicarakan keburukan manusia. Fatadhabu hasanatuhu, hilang kebaikannya. Imma annahu yubtiluha bi kalimatil kufri wa syirki wal istihza'i wa sukhriyati biddin. Apakah dia membatalkan amal dia tadi dengan kalimat kufur, syirik, mengolok agama, ya, mengejek-ngejek agama. Wa imma annahu la yubtiluha walakin ya'khudhuha al-madlumun. Atau dia enggak membatalkannya, namun orang-orang yang dizalimi mengambilnya, minhu, dari dia itu, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Biasa bihasa ini lisan, disebabkan ya hasil lisan-lisannya. Ya dan billah. Walisan khatirun jidan, maka lisan ini berbahaya sekali. Wa li hadza haddara minhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahdzirnya, memberikan peringatan atasnya. Wajibu al muslim an yahdara minal kalam, maka wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari ucapan, ya. Wala yatakallamu illa bihaq, jangan dia berbicara kecuali dengan kebenaran. Wala yatakallamu illa fi kalamin yuhtaju ilaihi, jangan dia berbicara tentang suatu ucapan yang kecuali yang dibutuhkan. Wa yufidu lidini, memberikan faedah pada agamanya, wa dunyahu, maupun dunianya. Wa yatruku fudulal kalam, ya, dan dia tinggalkan itu fudulul kalam, pembicaraan yang enggak bermanfaat. Alladzi laisa lahu minhu faidatun, yang enggak ada faedahnya. Fa kaifa bil kalami al muharram wal kalamil fahish, ya. Maka bagaimana dengan ucapan yang haram dan yang keji, yang enggak bermanfaat, kita tinggalkan. Wa hadza asyaddu akhtar wa akhtar, ini lebih parah lagi, lebih berbahaya lagi, al lisan, bagi lisan. Ya. Kemudian kata Imam Nawawi, rawahu Tirmidzi fi jami'ihi. Ini dari Tirmidzi di kitab Jami' beliau. Ya, Jami' Tirmidzi. Wa huwa ahadu ashabu sunan. Imam Tirmidzi adalah salah satu dari penulis kitab Sunan Al-Arba' yang 4. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Ini yang tergabung dalam Kutubus Sittah. Ashabu sunan banyak. Ada Sunan Darimi, ada Sunan Ad-Dailami, ya, Sunan Daruqutni. Namun yang dimaksud penulis kitab sunan yang 4 dari Kutubus Sittah. 2 lagi Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Wa hadhihi kutub yuqalu laha as-sunanul arba. Ini disebut kitab-kitab ini sunan yang 4. Wa Tirmidzi huwal imamul masyhur. Imam Tirmidzi adalah imam yang masyhur, min talamidzil Imam Ahmad, yang merupakan murid dari Imam Ahmad. Wa mimman akhadha anil imami Ahmad wa anil Bukhari, dan dia diantara orang yang belajar kepada Imam Ahmad dan juga pada Imam Bukhari. Wa huwa imamun jalil, imam yang jalil, muhaddisun masyhur, ahli hadis yang masyhur, wa kana kafifal basari rahimahullah taala. Ya, dan beliau ya selalu menahan pandangannya. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Ya. Murid dari Bukhari juga beliau. Maka kalau beliau berkata qala Muhammad, berkata Muhammad, yang dimaksud Muhammad adalah Imam Bukhari. Kalau Imam Tirmidzi berkata di sunannya, telah berkata Muhammad, berarti itu Imam Bukhari. Mengutip dari gurunya. Karena Bukhari namanya siapa? Muhammad bin Idris, itu Imam Syafi'i. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, ya, bin Mughirah bin Al-Bardizbah Al-Bukhari Al-Juqi. Ya. Hah? Bukhari itu nama tempat kan? Nama tempat. Imam Bukhari nama tempat. Misalkan Imam Al-Babulani, oh ternyata Pak Yudi misalkan, dari negeri Babilonia, Babulani. Syekh Marwan Al-Iluki. Ntar dikenalnya Imam Al-Iluki. Siapa itu Iluki? Marwanto. Lelok. Syekh Marwan Al-Iluki. Ntar disebutnya dikenalnya Iluki, Iluki, Al-Iluki. Al-Bukhari, ya. Bukhari itu nama kampung. Nisbah begitu. Nisbah. Syekh Yusuf Al-Bantani. Bantani dikenal ntar. Al-Bantani disebut. Hah? Nyari istri di Banten. Ya. Orang ke Banten nyari ilmu kanuragan. Pak Yusuf nyari istri. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wa qauluhu hadisun hasanun sahihun. Hadis kata Imam Tirmidzi ini hadis hasan sahih. Pakai apa yakunu hasanan sahihan? Gimana ceritanya hasan kok sahih? Padahal kan hasan sama sahih beda. Wal hasan aqallu darajatan minas sahih. Karena yang namanya hadis hasan derajatnya lebih rendah daripada hadis sahih. Kok ini cuman istilah yang ada di Imam Tirmidzi. Hasan sahih. Nah, dijelasin Mas Syekh. Li'annal ahaditsa darajat, karena hadis itu punya berapa derajat? As-sahih, kemudian hasan, kemudian dhaif. Tertinggi sahih, kedua hasan, paling rendah dhaif. Hadhihi darajat ala hadhihi darajatul hadis. Inilah hadis sahih. Hadis hasan sahih, hadza istilahu Tirmidzi. Ini istilah Tirmidzi aja khosatan, khusus bagi dia aja. Qalu, ada para ulama mengatakan kalau Imam Tirmidzi mengucapkan hadis hasan sahih, hasan min tariq wa sahih min tariq. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan dua jalan. Satu jalan riwayat sahih, satu jalan riwayat hasan. Ya. Berarti bahwa rawahu, maka Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut min tariqain, dari dua jalan. Tariq sahih dan ya, tariq sahih takallamat fihi syurutus sihah, yang telah sempurna terpenuhi syarat-syarat sahih, wa tariqu hasan. Bahwa mahab wahwa maka padat turawi fihi yakunu hasan. Ya. Nah, jalur kedua adalah hasan yang mana dobet. Dobet yaitu kekuatan hafalan sang perawi lebih ringan dibandingkan kekuatan hafalan para perawi hadis sahih. Ya. Amma sahih fa yakunu anna rawi tamu dobet. Kalau sahih, perawinya sempurna hafalannya. Ada min syurutis sahih, ini dari syarat hadis sahih. Fa idza khaffadtuhu, kalau ringan hafalannya, ma'a wujudi baqiyati syurut, dengan terpenuhi syarat yang lainnya, sharal hadisu hasanan, maka hadisnya menjadi hasan. Wala yakunu dhaifan, bukan dhaif. Wa inna ma yakunu hasanan bainas sahih wa bainad dhaif. Ya. Ya. Jadi istilah hadis hasan itu ada istilah apa namanya? Yang namanya hasan, ya. Itu di antara sahih dan dhaif. Wahada istilah Tirmidzi khasatan. Ini istilah Imam Tirmidzi aja. Qila fal muhaddisuna qablahu yuqassimuna al haditsa ila qismain. Karena para ulama ahli hadis dulu membagi hadis dua aja. Imma sahih wa imma dhaif. Apakah sahih atau dhaif? Al hadis as-salasun, hadis 30. Masih ada waktu baca? Sudah cukup? Ya cukup ya. Insyaallah kita masuk ke hadis ke 30. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.